إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masih membahas tentang wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan as-sahabah, sikap tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam yakni mauqif mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wal khawarij, ya, antara kaum rafidah yang mereka mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain kecuali sedikit di antara mereka. Di sisi yang lain mereka ghulu, ya, di dalam bersikap terhadap Ali bin Abi Thalib sampai mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula menganggap bahwa Ali dan anak keturunannya adalah orang-orang yang maksum yang dijadikan oleh mereka sebagai imam-imam mereka, yang dikenal dengan imam 12. Ya, yang dengan itu orang-orang Rafidhah dikenal juga dengan Syiah Imamiyah. Ya, dikenal juga mereka dengan Syiah Ja'fariyah. Ya, dikenal juga mereka dengan Syiah Itsna Asyariyah. Mereka adalah orang-orang Rafidhah yang dengan kesesatan mereka para ulama menghukumi sebagai kaum yang telah keluar dari Islam, ya, bukan lagi sebagai muslimun. Baik. Adapun orang-orang Khawarij mereka menghukumi bahwa para sahabat yang terlibat di dalam fitnah yakni peperangan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dalam perang Jamal ataupun pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah di dalam perang Siffin, mereka yang terlibat di dalam peperangan tersebut adalah orang-orang yang telah kafir, karena di sisi Khawarij, ya, orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa besar menurut mereka, ya, telah sah untuk dihukumi kafir. Sementara yang namanya peperangan itu saling membunuh, dan pembunuhan adalah perbuatan dosa besar, sehingga menurut mereka, ya, para sahabat telah keluar dari Islam dengan sebab itu. Ini sikap orang-orang Khawarij. Dan kita sudah mendengar keterangan dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah tentang bagaimana keadaan orang-orang Khawarij, di mana setelah disampaikan nasihat, ya, kepada mereka melalui Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari sejumlah 6.000 orang kurang lebih, Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sekitar 2000 orang dari mereka rujuk. Ya, tersisa 4000 yang mereka tetap di atas prinsip sesat mereka. Itulah yang kemudian ditumpas oleh Khalifah Ali ibn Abi Thalib dan pasukan beliau. Ya, dalam peperangan yang dikenal dengan di wilayah Nahrawan, ya. Adapun markas mereka orang-orang Khawarij di Harurah. Kemudian kata Syekh Zaid rahimahullah, walam tustasal sya'fatu hadhihi at-ta'ifah bitilkal ma'rikah fi ahli Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tidaklah tercabut, dalam artian tertumpas habis, akar dari kelompok sesat ini, Khawarij ini, dalam peperangan tersebut di masa Ali bin Abi Thalib. Kita ketahui dari sejumlah 4000 orang tersebut, ada sebagian kecil yang disebutkan para ulama tidak melebihi hitungan jari yang mereka selamat, bisa menyelamatkan diri, lari. Sebagiannya lari ke Mesir dan negeri-negeri Islam yang lainnya. Termasuk nantinya Khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Muljim. Ini yang tersisa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi sebab Ali ibn Abi Thalib terbunuh dan mendapatkan syahadah. Wa innama baqiya warasatuhum. Dan sesungguhnya akan terus tersisa warasatuhum, yakni ahli waris mereka. Ahli waris mereka, ahli waris yang terus saling mewariskan pemikiran sesat kelompok Khawarij tersebut. Kata beliau, fakullu man yukaffiru al-hukkam al-muslimina wa yantahiju manhaj at-takfir lil ulama'i as-sa'irin 'ala al-kitab wa sunnati bil fahm as-sahih wa yukaffiru bid-dunub allati duna ash-shirk al-akbar wal kufr al-akbar wa huwa salikun maslak al-khawarij. Kata Syekh Zaid rahimahullah, maka setiap orang, siapa saja yang mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin, mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin, dan mereka berjalan di atas manhaj, yakni pengkafiran terhadap para ulama yang berjalan di atas Al-Kitab dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sahih, pemahaman Salaful Ummah. Dan siapa saja yang mengkafirkan, yakni orang yang terjatuh di dalam dosa-dosa besar, Al-Dhunub, yakni Al-Kabair, allati duna syirkil akbar wal kufril akbar, yang dosa itu tingkatannya di bawah syirik akbar dan di bawah kufur akbar. Fahuwa, maka orang yang berpemahaman seperti itu, salikun maslakal khawarij, dia seorang yang berjalan di atas atau menempuh jalannya orang-orang Khawarij. Baik, kita lihat dari ciri yang pertama yang disebutkan ya oleh Syekh Zaid di sini, mengkafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ya, sebagai misal dalam hal ini pemikiran Muhammad Surur, ya, Muhammad Surur Zainul Abidin. Ya. Yang dikenal sebagai pendiri gerakan apa? Sururiyah. Ya. Ini termasuk kelompok Khawarij. Ya. Di mana negeri Saudi yang berkomitmen dan menempuh upaya yang serius di dalam menjalankan yakni syariat Islam di atas pemahaman salafus salih. Ya, itu saja keadaan negeri yang demikian komitmen di dalam menjalankan syariat yang dihukumi sebagai negeri kafir, yang dengan itu akhirnya dia hijrah. Ya, dia ini orang Syria, dia tinggal di Saudi, belajar di sana. Ya, kemudian dia berpemahaman seperti itu bahwa pemerintahan negeri Saudi atau pemerintahan kafir, akhirnya kemudian hijrah. Ya. Hijrahnya kemana? Hijrahnya ke Birmingham. Ya. Yang keadaan orang yang terbalik pemikirannya, keluar dari negeri Islam mengatasnamakan hijrah, kemudian masuk ke negeri kafir, ya, negeri Inggris, dan dia tinggal di sana. Jadi rupanya bagi dia lebih sejuk untuk hidup dengan orang-orang kafir, berdampingan, bertetangga dengan mereka dibandingkan dengan kaum muslimin. Ini contoh di antara kelompok Khawarij, ya, yang ada di masa kita ini, kelompok As-Sururiyah. Kemudian berikutnya yang disebutkan oleh beliau, yakni melakukan pengkafiran terhadap para ulama. Para ulama yang berjalan di atas Al-Kitab dan As-Sunnah, di atas pemahaman yang sahih. Ya, kita lihat termasuk di antara ciri yang disebutkan di sini ada pada orang-orang ISIS atau Daesh, ya, yang termasuk di antara ancaman mereka, ya, kalau mereka bisa masuk ke negeri Saudi, ya, di antara bentuk ancamannya akan, ya, memotong, ya, Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Ya, kita tahu Syekh Shalih Al-Fauzan salah seorang di antara, ya, baqiyatus salaf, ya, yang ada di masa ini. Ya, hafizahullah. Kemudian berikutnya wa yukaffiru bidzunubi allati duna syirkil akbar wal kufril akbar. Ciri berikutnya dari orang-orang Khawarij adalah mengkafirkan orang yang terjatuh dalam dosa, ya, yang tingkatannya di bawah syirik akbar dan di bawah kufur akbar. Ya. Dan bahkan di sana ada kelompok yang mengkafirkan, ya, kaum muslimin dalam perkara yang jauh di bawah itu. Ya, kalau orang-orang Khawarij menghukumi, ya, ini di masa lalu orang yang membunuh, ya, orang mukmin, orang muslim dikatakan dia telah terjatuh, ya, ke dalam kekufuran, ya, karena salah di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Ya, di antara Khawarij di masa kita mengkafirkan kaum muslimin hanya karena, ya, menurut mereka cara toharohnya tidak seperti toharoh mereka. Sehingga kalau ada kaum muslimin yang mampir di masjidnya, maka apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, mengepel tempat yang digunakan oleh muslimin yang bukan kelompoknya. Tayyib. ya, dibuat ya, apa yang disalahkan mata rantai oleh mereka, bahwa kalau orang ya, tata cara wudunya atau tata cara mandinya tidak seperti yang mereka pahami, ya berarti dia masih dalam keadaan yakni tidak di atas kesucian. Orang yang tidak suci salatnya tidak sah. Ya. Kalau orang salatnya tidak sah berarti apa? Kafir. Kalau orang kafir najis, ya. Akhirnya seperti itu, buat lantai seperti itu. Sehingga ya, dengan pemahaman tadi akhirnya mengkafirkan kaum muslimin hanya semata ya, alasan mereka beda cara taharahnya dengan mereka. Ayo, kita mungkin mengenal ada kelompok yang dikenal apa namanya? LDII. Ya, seperti itu. Sebagian di antara mereka berkilah, "Oh, itu kan oknum yang ngepel-ngepel itu." Hey, oknum kok di setiap tempat ada. Ya, seperti itu. Ini termasuk di antara khawarij. Ada demikian juga yang dikenal dengan jamaah-jamaah jihad. Ya. Mereka ya, termasuk di antara khawarij, di mana ya, mereka berprinsip bahwa pemerintah negeri kita, pemerintah negeri Indonesia adalah pemerintahan kafir. Ya. Bahkan menurut mereka dari dasarnya memang kafir, katanya seperti itu, bukan ya pemerintahan yang keluar dari Islam, memang dari dasarnya kafir. Ini keadaan ya apa yang dikenal dengan kelompok jihadi ya. Entah itu Majelis Mujahidin ataupun JI ya, Jamaah Islamiyah, ataupun NII atau yang semisalnya, ini juga termasuk di antara khawarij. Kemudian kata Syekh Zaid selanjutnya, walihada yurwa bi annahu adda minhum ila 20 unuqan kullama tala'a unuqun qata'ahu Allahu. Oleh karenanya diriwayatkan, jadi Syekh menyebutkan bahwa terus akan ada ya generasi yang mewarisi pemikiran khawarij ini dari zaman ke zaman. Oleh karenanya kata beliau diriwayatkan ya bahwa sungguhnya Rasulullah SAW menghitung ya dari mereka yakni sampai 20 unuqan. Sampai 20 unuk, yakni unuk bahasa harfiahnya leher, pada jangan dipintu aja ya. Pada riwayat Al-Imam Ibnu Majah dengan lafaz qarnun, yakni tanduk ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis Ibnu Umar riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, yang sya'u nash'un yaqra'una al-Qur'ana la tujawizu taraqiyahum. Akan tumbuh nash'un ya, nash'un maknanya yakni satu generasi yang umur-umurnya lepas dari usia dikatakan kecil ya. Mungkin pasnya apa ya? ABG ya seperti itu. Ya. Anak baru gede seperti itu. Ini usia-usianya seperti itu. Ya, walaupun kalau tokoh-tokohnya mungkin ada yang kakek-kakek ya seperti itu. Ya. Seperti Abu Bakar Bashir itu kan udah kakek. Nah, keumuman mereka usia muda. Mereka membaca Al-Quran dalam keadaan bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Maknanya tidak sampai ke hati. Menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran yang tidak sampai ke hati menunjukkan si pembacanya tidak faham ya, dengan apa yang dibacanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullama kharaja qarnun quti'a." Di mana setiap kali muncul qarn, yakni ta'ifatun minhum, satu kelompok dari mereka, maka quti'a, ya, ditumpas, dipatahkan, yakni ditumpas. Kata Ibnu Umar, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullama kharaja qarnun quti'a aktsara min 20 marrah." Kata Ibnu Umar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan, "Kullama kharaja qarnun quti'a." Setiap kali muncul satu kelompok dari mereka, kemudian dipatahkan, ditumpas, ya. Kata Ibnu Umar, saya mendengar Nabi mengucapkan ini lebih dari 20 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal. Hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal. Hingga keluar, ya, di tengah pasukan besar mereka Dajjal, ya, menunjukkan dari sini bahwa termasuk diantara pengikut Dajjal selain Yahudi, ya, maka orang-orang Khawarij ini termasuk diantara pengikut Dajjal. Dan kita tahu bahwa Dajjal munculnya di akhir zaman, menunjukkan dari sini bahwa, ya, Khawarij adalah suatu pemikiran yang terus, ya, terwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga munculnya Dajjal. Kemudian setelah beliau menyebutkan dari apa yang teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dihukumi oleh tadi saya ngomong apa? Sahih apa Hasan? Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah. Ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Ya. Tentang bahwa setiap kali muncul dari mereka ditumpas. Ya, fahum la yumkinu an takuma ala aydihim daulatun wala nasrun lil Islam. Ya. Mereka orang-orang Khawarij tidak akan mungkin tegak melalui mereka sebuah negeri yang negeri Islam, dan tidak pula mereka memberikan bantuan kepada Islam. Ini keadaan orang-orang Khawarij. Ya, sebagaimana kita ketahui misalnya, ya, yang ada di masa kita yang dikenal dengan ISIS. Ya, mereka adalah orang-orang Khawarij. Ya, keadaan mereka, ya, bukan menyerang atau berjihad melawan orang-orang kafir. Ya, yang diserang oleh mereka adalah kaum muslimin. Ya, ini keadaan mereka. Ya, mereka sama sekali tidak memberikan, ya, pertolongan, bantuan terhadap agama ini. Bahkan mereka, ya, ini mencoreng keindahan Islam. Ya, apa yang mereka perlihatkan, mereka pertontonkan itu bukan dari ajaran Islam sama sekali. Oleh karena itu, mereka disifati oleh para ulama, la lil kuffari kasaru wala lil islami nasaru. Mereka terhadap orang-orang kafir, ya, tidak menyerang, tidak menghancurkan orang-orang kafir. Ya. Demikian pula terhadap Islam, mereka juga tidak menolong, membela. Ini keadaan orang-orang Khawarij. Bahkan keadaannya seperti yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awzan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Nah, karena itu lihat, ya, kenyataan orang-orang Khawarij yang mereka, ya, diistilahkan ISIS di masa kita, ya, yang diserang oleh mereka negeri Islam, baik di Iraknya ataupun di Syamnya, ya. Sementara para penyembah berhala, ya, berhala dalam bentuk kuburan, ya, yang ada di Iran sana dibiarkan. Ya, demikian juga mereka, ya, para penyembah berhala dari kalangan yang jelas-jelasan, ya, mengaku sebagai orang-orang kafir. Ya, adapun negeri Iran mengakunya negeri Republik Islam, ya, dibiarkan. Bahkan, ya, pusat dan sarang pendidikan mereka adalah di negeri tersebut. Ini keadaan Khawarij yang dikenal di masa kita dengan kelompoknya yang dinamakan ISIS. Wahum yadda'una annahum du'atun lil Islam. Mereka mengklaim bahwa diri mereka sebagai para penyuruh kepada Islam. Wa kanu fi ahdi Aliin radhiyallahu anhu yunadi ba'duhum ba'dha. Dahulu mereka, orang-orang Khawarij, ya, di masa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling menyeru, memanggil ar-rawaha ar-rawah. Jadi yang dimaksud al-jannah, al-jannah. Ai ilal jannah. Ya, ini yang sering dikumandangkan atau didengung-dengungkan oleh mereka. Dan ini juga yang ada di masa kita, ya. Para pemuda yang mereka dalam keadaan semangat tinggi, tetapi ya, sangat disayangkan, ya, tidak memiliki bekal ilmu syariat yang mapan, begitu mudah untuk dipengaruhi, ya, dijanjikan untuk jadi pengantin, ya, baik, ya, dibawakan satu ransel bom, ya, untuk jadi pengantin katanya seperti ini. Ya, persis seperti yang digambarkan oleh Syekh Zaid di sini, arwah arwah, ya, tawari, nanti kamu dapat jannah, dapat bidadari. Allah alam bidadari yang seperti apa yang dapatkan dengan cara bunuh diri seperti itu. Ya, oleh karena itu kata para ulama, ya, kondisi mereka, ya, ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Syekh Abdul Aziz, mufti Kerajaan Saudi, ya, hafizahullah, beliau, ya, menyatakan tentang orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan tindakan seperti itu, melakukan tindakan bom bunuh diri. Beliau mengkhawatirkan mereka adalah orang-orang yang su'ul khatimah. Karena namanya jiwa kita itu bukan milik kita, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita melakukan tasarruf terhadapnya kecuali dengan izin dari pemiliknya. Maka dengan itu marah orang-orang Khawarij sampai akhirnya mereka, ya, mengkafirkan Syekh, ya, Abdul Aziz Al-Syekh, ya. Ini keadaan mereka orang-orang Khawarij. Faman nahajal manhaja takfiriyya lil hukamil muslimina aw lil ulama'i aw li usatil muwahhidin fahuwa salikun maslakal Khawarij. Maka barang siapa yang menempuh manhaj takfir terhadap pemerintah-pemerintah kaum muslimin, ya, atau terhadap para ulama'nya, ya, dan termasuk diantara kelompok Khawarij juga yang pernah saya singgung pada pertemuan sebelumnya adalah kelompok Haddadiyah, ya, di mana termasuk diantara pengusung mazhab Haddadiyah adalah, nah, orang-orang Hajuriyun yang termasuk di negeri kita. Dengan gampangnya di antara mereka orang-orang yang menjadi murid Al-Hajuri ini mengatakan bahwa Syekh Rabi, ya, waqa'a fil irja, Syekh Rabi murji'ah. Kalau sebelumnya mereka menyebut, ya, sebutan yang demikian kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, sehingga tidak menutup kemungkinan siapa saja, ya, di kalangan para ulama yang menurut mereka tidak mendukung mereka akan dinilai sebagai orang-orang murji'ah. Ini keadaan orang-orang Khawarij, ya, dari kelompok Haddadiyah. Dan pemahaman ini, yakni pemahaman Haddadiyah, sekali lagi banyak tersebar melalui, ya, orang-orang yang belajar kepada Yahya Al-Hajuri. Ya. Dan sangat mungkin meskipun sebagian orang mengaku berlepas diri dari pemikiran Al-Hajuri, ya, pemikiran itu masih terus bercokol di kepalanya. Baik. Mereka itulah orang-orang yang berjalan di atas maslak al-Khawarij, di atas jalannya orang-orang Khawarij. Kita lanjutkan, bismillah. Wa amma ahlus sunnati wal jamaah fahum wasatun kama aslaftu bainar rawafid wal khawarij fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka adalah kaum yang pertengahan sebagaimana telah aku sebutkan, antara orang-orang Rafidah dan Khawarij di dalam sikap mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum yuhibbunahum, di mana mereka ahlus sunnah wal jamaah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'taqiduna hubbahum faridatan, dan mereka meyakini bahwa kecintaan kepada orang-orang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu kewajiban. Dalam hadis yang muttafaqun alaih, juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam As-Sahihah, silsilah As-Sahihah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar, bahwa tanda keimanan adalah kecintaan kepada kaum ansar, dan tanda kemunafikan adalah kebencian kepada kaum ansar. Baik, kita mengetahui bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan keridhaannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan kaum muhajirin sebelum kaum ansar, menunjukkan bahwa keutamaan mereka secara majmu', ya, secara kelompok, itu di atas kemuliaan kaum ansar. Ya, sebagaimana pada surat At-Taubah, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan muhajirin sebelum ansar, menunjukkan bahwa mereka itu keutamaannya di atas kaum ansar. Jadi ingat, ini secara majmu' dengan majmu', kumpulan muhajirin dengan kumpulan ansar. Adapun dari tinjauan person-personnya, maka sebagian di antara kaum ansar, sebagian dari mereka, ya, keutamaannya, ya, melebihi sebagian yang ada pada kaum muhajirin. Ya, diingat ini terkait dengan, ya, tinjauan secara majmu' dengan tinjauan secara person ini berbeda. Jadi secara person ada di antara kaum ansar yang keutamaannya lebih dibandingkan sebagian dari kaum muhajirin. Nah, jika di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tanda di antara keimanan adalah kecintaan kepada kaum ansar, tanda dari kemunafikan adalah kebencian kepada kaum ansar, maka tentu mimba bi aula, ya, kecintaan kepada kaum muhajirin, ya, ini lebih lagi untuk kita bisa mengetahui keimanan seseorang. Sehingga dari sini kita mengetahui orang-orang Rafidhah dengan kebencian mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk mereka dari golongan munafikun, ya, karena secara penampilan mereka mengaku sebagai muslimin, tapi kenyataannya mereka adalah kaum yang paling benci terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika bi anna Allah ahabbahum wa radiya anhum. Kenapa mencintai para sahabat Nabi merupakan kewajiban? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mencintai dan meridhai mereka. Menunjukkan bahwa seluruh mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul jannah. Seluruh para sahabat Nabi adalah ahlul jannah. Fahubbuhum faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sehingga kecintaan kepada mereka merupakan kewajiban, ya, bagi seluruh muslim dan muslimah. Wa tanziluhum manazilahum fis sabiqati wal fadli kama jaa mubinan fi syar'i. Dan kewajiban untuk memposisikan mereka pada posisi mereka fis sabiqah, di dalam terdahulunya dalam keimanan, wal fadl, demikian juga terdahulunya di dalam keutamaan. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang paling utama. Kama jaa mubinan fi syar'i. Sebagaimana telah datang dengan jelas keterangan tentang ini dalam syariat. Wa idza qulna inna ba'dahum ay as-sahabah afdalu min ba'din. Jika kita atau kami mengatakan bahwa sebagian mereka, yakni para sahabat, lebih utama dibandingkan sebagian yang lainnya, fa innahu la yadullu hadha at-tafdhilu ala nafsi fil mafdhuli. Maka ucapan kami ini, ketika kami menyatakan bahwa sebagian sahabat lebih utama dibandingkan sebagian yang lain, ya, sebagaimana kaum muhajirin lebih utama dibandingkan ansar, bukanlah menunjukkan bahwa pengutamaan ini, ya, menunjukkan kurangnya sisi keutamaan pada orang yang kalah keutamaannya. Ya, semisal tadi, bukan menunjukkan bahwa kaum ansar itu kurang, tidak demikian. Bal kullu wahidin minhum ala janibin azimin minal fadli wassifatil hamidati. Bahkan seluruh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka betul-betul memiliki, ya, sisi keutamaan yang demikian besar, ya, dan sisi, yakni sifat-sifat yang terpuji yang demikian agung yang ada pada mereka. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada sahih Al-Imam Muslim pada kitab Al-Imarah, ketika ada salah seorang di antara amir atau gubernur, ya, yang ketika datang seorang sahabat, dia mengomentari dengan mengatakan, ya, kalau bahasa kitanya, wahai sisa-sisa, ya, sahabat Nabi, sisa-sisa, seperti kalau orang menggoreng bakwan atau yang semisalnya, kan ada remuannya, ya, seperti itu, paham ya? Nah, diibaratkan seperti itu. Kata sahabat ini, sesungguhnya sisa-sisa yang seperti itu tidak ada pada generasi sahabat. Adanya pada generasi setelah mereka. Ya. Karena para sahabat, ya, keutamaan mereka tidak bisa ditandingi oleh generasi yang datang setelah mereka. Meskipun pada sebagian generasi, yakni tabi'in ataupun atba'u tabi'in, ada yang dari sisi ibadah mereka secara kuantitasnya lebih dibandingkan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tetapi keutamaan para sahabat tidak bisa ditandingi oleh generasi yang datang setelahnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Shalawat subhanak wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.